radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika tidur saya bermimpi ada seseorang yang mengelilingiku dan berkata, hendaknya engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia menyebutkan lafaz azan secara keseluruhan, yaitu dengan mengulangi takbir 4 kali tanpa tarji', yaitu mengulang lagi 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Sedangkan iqamah semuanya diucapkan 1 kali kecuali kalimat qad qamatis shalah. Dia, yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih radhiyallahu anhu, berkata, ketika pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada poin ini kita membahas poin pertama, yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Dan Abdullah ini adalah seorang dari kaum Ansar. Dan beliau ikut peperangan Badar. Kemudian juga ikut perjanjian Aqabah. Dan beliau lah sahabat yang dimimpikan tentang azan pada tahun ke-1 Hijriah. Pada tahun ke-1 Hijriah. Dan beliau meninggal pada tahun 32 Hijriah. Ini adalah Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih Al-Ansari, dari kaum Ansar, dan pernah mengikuti perang Badar. Termasuk dari sahabat-sahabat yang mulia beliau ini, Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Kemudian poin yang kedua, yaitu makna dari hadis ini. Dari sini disebutkan, dari Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika tidur saya bermimpi. Berarti ini adalah mimpi seorang manusia biasa, bukan mimpinya seorang nabi. Ketika tidur saya bermimpi, ini mimpi seorang manusia biasa, itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ada seseorang yang mengelilingiku. Mengelilingi maksudnya adalah berputar-putar di sekitarku. Berputar-putar di sekitarku. Dan berkata, hendaknya engkau mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Allahu Akbar, Allah adalah zat yang mempunyai uluhiyah. Dan salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada seorang pun yang berhak bernama Allah kecuali Allah. Zat yang mempunyai uluhiyah. Uluhiyah artinya peribadatan, penyembahan. Hanya Allah yang berhak disembah. Dan tidak ada yang pantas bernama Allah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk nama-nama yang tidak bisa diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akbaru ismu tafdhil. Tulisan ismu tafdhil begini. Nanti kita akan banyak mendapatkan itu. Lebih baik saya tulis. Ismu tafdhil. Ismu tafdhil dalam bahasa nahu artinya adalah kata yang menunjukkan lebih atau paling, atau disebut dengan kata komparatif. Ismu tafdhil. Di sini kalimat Allahu Akbar. Allah sudah kita ketahui tadi. Akbar yang kita bicarakan sekarang. Inilah yang disebut dengan ismu tafdhil. Dari kata kabirun. Yang artinya besar. Kabirun artinya besar. Akbaru lebih besar. Kemudian contoh yang lain. Saghirun. Asgharu. Lebih kecil. Kecil, lebih kecil. Besar, lebih besar. Setiap ada kata yang didahului dengan setiap ada kata yang af'alu, maka hampir kebanyakan ini menunjukkan kepada ismu tafdhil. Ini namanya kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Dan dalam bahasa Arab banyak ini nanti. Ingat-ingat, sering sekali nanti namanya apa? Ismu tafdhil. Kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Atau kata dalam bahasa Indonesia, kata komparatif. Perbandingan. Yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Tinggi misalkan. Dalam bahasa Arab, tawilun. Ismu tafdhilnya apa? Atwalu. Atwalu. Ya, saya tulis di sini. Atwalu. Nah, ini panjang, ini lebih panjang. Pendek. Misalkan pendek. Qasirun. Maka ismu tafdhilnya aqsaru. Ya, ya-nya dihilangkan. Ya, kabirun ya-nya ini hilang. Ditambah dengan hamzah di atas alif. Aqsaru. Ini namanya apa? Jenis kata ismut tafdhil. Jangan lupa itu. Nanti di dalam bahasa Arab banyak sekali. Ya, ismut tafdhil. Nah, Allah Subhanahu wa taala Allahu Akbar. Artinya Allah yang paling besar. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa yang lebih bagus, Allah Maha Besar. Ya, sebenarnya artinya adalah Allah yang lebih besar, yang paling besar. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat sekali lagi, kata Allah adalah isim, nama yang menunjukkan kepada zatul uluhiyah, zat yang mempunyai peribadatan. Zat yang satu-satunya sesembahan dan ibadah hanya diberikan kepada Allah. Itu makna Allah. Diambil dari kata ilahun. Diambil dari kata ilahun. Tulisannya begini. Allah diambil dari kata ilahun. Atau ini nama tersendiri, ini nama tersendiri. Allah atau ilah, ini sama. Zat, zatul uluhiyah. Zat yang mempunyai ibadah, sesembahan. Hanya Allah yang memiliki nama itu. Tidak ada makhluk atau seorang pun yang berhak bernama dengannya. Allah. Akbaru ismu tafdhil. Ismu tafdhil kata yang menunjukkan kepada lebih atau paling. Artinya lebih besar. paling besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dia menyebut adzan secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dengan mengulangi takbir 4 kali. Berarti ketika adzannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu maksudnya. Adzannya, takbirnya 4 kali. Ini dalam sifat adzan. Kita sekarang berbicara tentang tata cara atau sifat adzan. Ya, takbirnya berarti 4 kali. Tanpa tarji'. Tarji', para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di sini disebutkan mengulangi lagi 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Maksudnya bagaimana? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tanpa tarji'. Tarji' ini adalah kembali kepada syahadat. Kembali kepada syahadat dengan mengangkat suara setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat tersebut dengan suara yang rendah. Yang mana kalau seandainya ada orang di sampingnya, dia mendengar. Bagaimana maksudnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat di sini, dengan mengulangi takbir tanpa tarji, yaitu mengulangi lagi 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Ini kalau kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian kita mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras, Asyhadu an la ilaha illallah, kemudian suara yang rendah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tarji'. Jadi takbirnya 4-4-nya dengan suara yang keras. Ya, takbirnya 4-4-nya dengan suara yang keras. Adapun 2 kalimat syahadatnya, maka 2 kalimat syahadat dia 4 juga. Akan tetapi duanya itu rendah, suaranya lirih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. 4 kan? Betul 4? Tetapi yang satu keras, yang satu lirih. Yang satu keras, yang satu lirih. Begitu juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ha? Paham sekarang caranya itu? Ya. Jadi antara takbir 2 kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu 4-4. Cuma takbirnya 4-4-nya dengan suara yang keras. Adapun 2 kalimat syahadat, ya. 2 pertama keras, kemudian 2 kedua rendah. Ya. Baik asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Paham ini, Pak? Itu namanya tarji'. Apa arti tarji'? Di sini mengulangi lagi 2 kalimat syahadat dengan suara yang keras setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan. Ya. Setelah mengucapkan keduanya dengan suara yang pelan, itu namanya apa? Tarji'. Thayyib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah itu penulis mengatakan, sedangkan iqamah semuanya diucapkan dengan 1 kali kecuali kalimat qad qamatis shalah. Satu kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Di sini timbul pertanyaan mungkin. Ada orang mengatakan, sedangkan iqamah semuanya diucapkan satu kali. Kecuali kalimat qad qamatis shalah. Tapi kenapa takbirnya dua kali? Maka jawabannya, ketika kita azan, takbirnya berapa? Empat. Maka ketika kita katakan satu kali, berarti cuma dua kali. Begitu, paham ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu maksudnya. Ketika kita azan, takbirnya empat kali. Kalau seandainya kita ucapkan satu kali, maka berarti dua. Paham sekarang? Itu qomat. Ya, kalau iqamah seperti itu. Kecuali qad qamatis shalah. Memang ketika azan tidak ada qad qamatis shalah. Makanya dia satu kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Dua kali dia berarti. Dia, yaitu Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih radhiyallahu anhu berkata, ketika pagi harinya aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Para ikhwah, di sini saya ingin menyinggung. Ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Abdullah bin Zaid, kemudian beliau langsung menimpali, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Di sini menunjukkan bahwa wahyu itu sudah datang duluan kepada siapa? Rasulullah SAW. Jadi penetapan syariat bukan karena mimpi Abdullah bin Zaid. Dan ini bantahan kepada sebagian orang yang mengatakan bahwa penetapan syariat bisa dengan mimpi wali. Bisa dengan mimpi wali. Buktinya Abdullah bin Zaid dibenarkan dia bermimpi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya sebenarnya mudah. Sama yang pertama jawabannya adalah ketika Abdullah bin Zaid mengadu bahwasanya beliau bermimpi seperti itu, Rasul SAW menimpali, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Artinya sebelum Abdullah bin Zaid datang, Rasulullah SAW sudah diberikan wahyu, kemudian membenarkan apa yang dimimpikan oleh Abdullah bin Zaid. Itu satu. Yang kedua, ketika Abdullah bin Zaid bermimpi, maka dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai sebuah syariat. Itu berarti penetapan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika sekarang orang bermimpi, ya. Kemudian dianggap itu sebagai sebuah syariat. Siapa yang membenarkan? Hah? Neneknya. Nini Sidin. Ya, enggak ada yang membenarkan. Maka ini tidak benar para ikhwan yang dirahmati. Seperti misalkan bermimpi mendapatkan amalan ini, zikir ini, istighfar ini, salawat ini, dan semisalnya. Maka jika tidak ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis sahih yang sudah disebutkan oleh para ulama di dalam hadis-hadis sahihnya, maka tidak bisa kita terima mimpi tersebut. Meskipun yang mimpi tersebut adalah seorang saleh, seorang alim, ataupun mungkin wali Allah. Ya, atau masih dianggap wali Allah. Masih dianggap kan? Belum pasti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, perhatikan itu baik-baik karena apalagi di sana ada hadis tambahan. Ini yang ingin saya sampaikan. Hadis dari riwayat Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bermimpi dengan mimpi yang sama dengan Abdullah bin Zaid, beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sabaqaka bidzalikal wahyu." Wahyu telah mendahului wahai Umar. Artinya, mimpimu itu hanya sebatas penguat. Wahyu sudah sampai kepadaku. Paham sekarang? Kenapa saya harus menekankan ini? Karena tadi masalahnya ada sebagian orang yang menjadikan mimpi sebagai syariat. Nah, ini tidak benar. Mimpi tidak bisa dijadikan sebagai syariat. Apalagi misalkan saya bermimpi ketemu Nabi Haidir. Itu bukan Nabi, itu kawan SD. Yang benar itu Khadir. Ya, Khadir alaihi salam. Haidir bukan. Haidir kawan TK ulun. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi sampai di dalam mimpi ketemu dengan Nabi Khadir tadi, dia mengatakan sholat enggak wajib. Istighfar sekian kali. Puasa di nisfu Syaban sekian gitu. Ya. Maka ini tidak benar. Artinya kalau ada mimpi tersebut yang belum ada disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Rasul shallallahu wasallam wa barakatuh alaihi, maka ini tidak benar. Ya, ini harus kita jelaskan. Karena para ulama menjelaskan bahwasanya ru'ya ghairul anbiya la tu'man minal khata'. Artinya mimpi selain nabi itu tidak bisa aman dari kesalahan. Karena yang mimpi nabi saja yang merupakan kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau mimpi para nabi itu wahyu? Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya kecuali terhadap wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bisa dipahami ini, terutama tadi azan yang disebut dengan tarji'. Ya, yang disebut dengan tarji'. Mungkin ada yang memahami juga terbalik. Terbalik. Misalkan asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia tinggi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tarji' itu artinya apa sih? Kembali. Ya, kembali. Kata mereka yang beradzan seperti ini, setelah suara yang lemah, maka dia kembali tinggi. Jadi, kalau Anda mendengar, catat saja lebih baik, biar Bapak dan Ibu tidak lupa. Tarji' itu erat kaitannya dengan ucapan dua kalimat syahadat. Begitu. Biar tidak lupa. Tarji', kata tarji' erat kaitannya dengan ucapan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat. Yang mana terdapat dua pendapat. Pertama, atau pendapat pertama, mengeraskan kalimat syahadat lalu merendahkannya. Yang kedua, merendahkan kalimat syahadat lalu mengeraskannya. Ya, paham sekarang? Itu tarji', ya. Catat lagi, adapun tarbi', tulisan Arabnya tarji' dengan tarbi'. Ini istilah-istilah dalam ilmu adzan. Ya, ini istilah-istilah dalam ilmu adzan. Tarji' dengan tarbi'. Nanti ada lagi taswib. Beda lagi, setelah ini kita akan bicarakan. Yang pertama tadi apa? Tarji'. Apa itu tarji'? Tarji' adalah mengulang dua kalimat syahadat. Tulisan Arabnya begini. Kemudian ada tarbi'. Kemudian ada taswib. Ya. Tarji' apa tadi yang antum tulis? mengeraskan kalimat berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, mengeraskan kalimat syahadat kemudian merendahkannya. Pendapat kedua, merendahkan kalimat syahadat kemudian mengeraskannya. Itu tarji'. Tarbi' adalah mengucapkan kalimat-kalimat azan 4 kali. Mengucapkan kalimat-kalimat azan 4 kali. Mengucapkan kalimat-kalimat azan 4 kali. Ini apa? Tarbi'. Kemudian ada taswib. Taswib adalah yang berkaitan dengan ucapan as-salatu khairun minan naum. Taswib adalah yang berkaitan dengan ucapan as-salatu khairun minan naum. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Saya akan contohkan azan dari awal sampai akhir pada hadis ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memakai pendapat yang pertama, apa? Mengeraskan. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya. Saya ulangi. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu. Ya. Mengeraskan setelah mengeraskan kemudian setelahnya melirihkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini pendapat yang pertama. Ada yang kebalikannya, yaitu setelah takbir 4 kali maka suaranya lirih. 2 kalimat syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Terus begitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah juga begitu. Ini adalah yang disebut dengan apa? Tarji'. Sedangkan takbir 4 kali tadi disebut dengan apa? Tarbi'. 4 dari kata-kata rubu' atau arba'ah. 4. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sekarang? Sedangkan ucapan-ucapan lainnya semuanya seperti habis itu apa? Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Itu 2. Ya. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu berarti yang tarbi' pada takbir cuma apa? Yang pertama. Betul? Ya, seperti itu azannya. Pada hadis ini. Pada hadis ini. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Bahkan para ulama mengatakan, ya, para ulama mengatakan seperti Imam Hakim, tadawalahu al-fuqaha ul-Islam bil qabul. Artinya, hadis ini berputar di tengah-tengah para ahli Islam dengan penerimaan. Kalau bahasa yang mudah diterjemahkannya, hadis ini diterima oleh para ahli fikih Islam. Walam yukharaj fis sahihain. Tapi tidak disebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ini menunjukkan bahwa ada hadis-hadis sahih yang memang tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita harus pahami baik-baik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab, dua kitab ini tidak mencakup seluruh hadis sahih. Ya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa? Apakah Imam Bukhari, Imam Muslim tidak tahu hadisnya? Kemungkinan itu satu. Kemungkinan yang kedua, hadis tersebut tidak masuk dalam syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa? Karena syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika memasukkan hadis tersebut dalam kitab mereka itu sangat kuat, sangat tinggi. Ya, yang itu yang menjadikan kitab mereka berkualitas. Meskipun kitab-kitab yang lain berkualitas, tetapi para ulama sepakat bahwasanya ashahu kitabin ba'dal Qur'an fil Islam, kitab yang paling sah dalam setelah Al-Qur'an di dalam agama Islam adalah Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim. Karena tadi syarat mereka yang tinggi. Ya. Jadi tidak mudah, enggak gampangan kalau anak muda bilang. Tidak gampangan. Ya. Dilelek sedikit langsung. Enggak. Tidak gampangan. Harus punya syarat tinggi. Ya. Diberi hadiah sedikit langsung kelepek-kelepek. Enggak. Harus punya syarat tinggi. Ya. Nah, silakan azan. Kita lihat azan ini contoh yang mana ini. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La Allah. Pak Musa nyari aman beliau. Ya sahih, itu betul tadi yang disebutkan tadi, tidak mengapa. Kemudian kalau kita lihat contoh tadi, yaitu setelah takbir 4 kali, kemudian setelah itu syahadat. Bisa syahadatnya itu dengan suara yang rendah, kemudian tinggi. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian rendah lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Baru rendah lagi, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi sebenarnya 2 kalimat syahadat pun diucapkan berapa kali? 4 kali. Cuma yang duanya itu lirih. Itu yang disebut dengan tarjih, ya. Baik, tadi tambahkan para ikhwah, taswib. Taswib itu adalah ucapan yang berkaitan dengan as-salatu khairun minan naum. Kenapa disebut taswib? Taswib artinya kembali. Nah, ini tambahan, ya. Ucapan yang disebutkan dengan ucapan yang berkaitan dengan as-salatu khairun minan naum. Kenapa disebut taswib? Taswib artinya kembali. Apa maksudnya kembali? Karena muadzin mengucapkan kalimat sholat dalam azannya setelah selesai. Tulis seperti itu. Karena muadzin mengucapkan kalimat sholat dalam azannya setelah selesai. Coba saya contohkan. Nah, sudah ditulis, karena muadzin mengucapkan kalimat sholat setelah azannya, setelah apa? Dalam azannya setelah selesai. Contohnya, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ini kan hayya 'alas salah, kemudian hayya 'alal falah. Salatnya kan sudah selesai nih. Baru setelah itu mendapatkan kemenangan, falah. Ya kan? Nah, setelah mendapatkan kemenangan, disebutkan lagi salat. Nah, itu maksudnya. Penyebutan kembali kalimat salat setelah di dalam azannya setelah selesai. As-salatu khairum minan naum. Ada di riyad begitu azannya. As-salatu khairum minan naum. Orang Arab Badui begitu azannya, Pak. Ya. Jadi yang tidur langsung. Nah, ini disebut dengan apa? Taswib. Apa arti taswib? Kembali. Kembali mengucapkan kalimat sholat di dalam azannya setelah selesai. Apa maksud setelah selesai? Tadi kan awalnya apa? Hayya 'alas shalah. Selesai sudah. Setelah sholat selesai, mendapatkan hayya 'alal falah. Keberuntungan. Nah, setelah keberuntungan masih diingatkan lagi tentang sholat. Maka disebut dengan apa? Taswib. Paham taswib, Pak? Coba ulangi. Mas Rahman, apa itu taswib? Pengulangan kalimat sholat setelah mengucapkan kalimat sholat di dalam azannya. Ya, jadi kan kalau kita, saya kenapa saya ulangi, berarti saya belum yakin dengan Bapak paham atau tidak. Ya, as-salatu Hayya 'alas shalah. Itu kan pengucapan kata apa? Salat. Kemudian hayya 'alas shalah. Setelah itu hayya 'alal falah. Oh, berarti selesai ini. Salatnya selesai. Mendapatkan kebenangan, keberuntungan, falah. Ya, keberuntungan. Hayya 'alal falah. Nah, setelah itu diucapkan lagi salat. As-salatu khairum minan naum. Ya, ini berarti setelah mengucapkan salat, setelah selesai salat, itulah yang disebut dengan apa? Tathwib. Yang jelas itu istilah para fuqaha, para ahli fikih. Tathwib berkaitan dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Itu yang paling mudah Bapak ingat. Adapun sebabnya kenapa disebut tathwib, maka bagi yang jeli-jeli saja. Tathwib itu adalah artinya kembali. Kembali maksudnya kembali menyebutkan kalimat salat setelah selesai mengucapkan salat atau setelah selesai salat. Paham ini? Yang jelas yang paling Bapak harus ingat adalah tathwib. Kalau ada kata-kata tathwib, maka itu berkaitan dengan apa? As-salatu khairun minan naum. Taib. Kita lanjutkan pada ikhwah. Jadi hadisnya sahih. Kita sekarang pada hadis yang ke-191. Wa zada Ahmad fi akhir qissati qawli Bilal fi adhanil fajr as-salatu khairun minan naum. Wa zada Ahmad fi akhirih zahiruhu fi hadis Abdullah ibni Zaid. Nah, ini perlu penelitian, perlu ketelitian. Perhatikan, Ahmad menambahkan di akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal ketika azan fajar, as-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Ahmad menambahkan di akhir hadis tambahan ini secara zahir berada di dalam hadis Abdullah bin Zaid. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Bilal ibnu Rabah. Bilal bin Rabah berasal dari negeri Habasyah. Jadi beliau Al-Habasyi. Seperti misalkan saya meletakkan di samping, di belakang nama saya Al-Banjari. Itu ada sebab, Pak. Ada orang yang cuma su'udzan ada apa? Isinya, isi hatinya cuma su'udzan. Wah, pinanya pakai Al-Banjari, Al-Banjari. Nama Ustadz Ahmad Zainuddin itu ada 3. Ulun rancak bananta salah. Ya, makanya pakai itu Al-Banjari biar tahu bahwasanya saya dari Banjar, yang satu dari Salatiga, yang satu dari Tangerang. Ini di Su'udhani pinanya pakai Al-Banjari, Al-Banjari. Nah, Ustaz Khairullah enggak ada, cuma satu. Makanya jangan sering su'udhan sama orang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu min ittanibu katsiran min adh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism. Wahai orang yang beriman, jauhi kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, itu sebabnya. Masa semuanya harus dijelaskan? Kan enggak, tapi coba berhusnuzan aja sama orang. Oh, mungkin ada sebabnya. Oh, mungkin begini. Oh, mungkin. Ya, ini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 itu. Dan sering sekali terjadi kesalahan dalam pamflet. Lain pian gak usah. Lain, bukan saya itu. Bahkan di dalam acara besar. Subhanallah. Acara-acara besar yang undang pemerintah resmi, segala macam. Ini para ikhwah. Makanya saya sering kalau seandainya ada SMS baru, namanya tidak ada, di cuma nomor telepon. Ini siapa? Benar namanya yang dicari saya dari Banjarmasin. Harus memperkenalkan dulu seperti itu. Makanya diucapkan Al-Banjari, bukan pinanya. A'udzubillah. Ingali berhadapan orang seperti ini. Allah yahdi. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, Bilal bin Rabah dari Al-Habasyi, yaitu dari negeri Habasyah. Habasyah itu di mana? Ethiopia. Tempat hijrah pertama yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berhijrah. Kemudian beliau meninggal pada tahun 20 Hijriah dan meninggalnya di negeri Syam. Kunyah beliau Abu Abdillah. Kemudian beliau dari Quraisy. Subhanallah, beliau dari Quraisy. Artinya ada keturunan beliau dari Quraisy meskipun aslinya dari Habasyah. Dan beliau adalah mantan budak dan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada riwayat menarik diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, As-Subbaq Arba'atun. Artinya orang yang mendahului, orang yang menang dalam pertarungan, dalam perlombaan itu ada empat. Ana sabiqul Arab. Aku adalah, kata Rasulullah SAW, orang pendahulu bangsa Arab. Wa Salman sabiqul Furs. Dan Salman adalah pendahulu orang yang masuk Islam dari negeri Persia. Wa Bilal sabiqul Habasyah. Bilal adalah pendahulu yang masuk Islam dari negeri Habasyah. Wa Suhaib sabiqur Rum. Dan Suhaib adalah orang yang pendahulu masuk Islam dari negeri Romawi. Ini pendahulu-pendahulu semua. Ya, ini hal yang sangat menarik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari keutamaan Bilal, beliau adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Orang yang pertama kali masuk Islam. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan akan hal ini. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita, "Kunna sittatu nafar." Kami berjumlah 6 orang. Jadi muslim pada saat itu cuma 6 orang. Coba bayangkan, subhanallah. Gimana? 14 abad yang lalu. Sekarang sudah hampir 1.6 miliar. 6 orang. Maka jangan pernah remehkan yang sedikit. Mungkin yang sedikit itu akan menjadi bukit. Jangan pernah remehkan amal walau sekecil apapun. Faqala al-musyrikun, maka orang-orang musyrik berkata, "Utrud haula'i anka, fala yajtari'una 'alaina." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini usir 6 orang ini. Jangan sampai dia lancang kepada kami. Orang-orang musyrik, Quraisy, pemuka agama, pemuka masyarakat. Ya. Jangan sampai lancang kepada kami. Wa kuntu ana wa ibnu Mas'ud wa Bilal wa rajul min Hudzail wa akharan. Lihat. Kata Sa'ad bin Waqqas, pada waktu itu siapa yang 6 itu? Aku, Abdullah bin Mas'ud, Bilal, kemudian 1 orang dari Hudzail dan 2 orang lainnya. Ini berarti 6 orang ini adalah 6 orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Turunlah surat Al-An'am ayat 52. Allah berfirman, "Wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Jangan engkau usir orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di pagi dan sore hari menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa Bilal mempunyai keutamaan, beliau adalah orang-orang yang termasuk orang-orang pertama masuk Islam. Makanya seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Bilal. Ya, seluruh peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti oleh Bilal. Keutamaan lain dari Bilal radhiyallahu an adalah beliau di disaksikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Kemudian keutamaan yang lain yang dimiliki oleh Bilal adalah yaitu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Bilal. Dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab berkata, Abu Bakrin Sayyiduna wa a'taqa Sayyidana. Abu Bakar pemimpin kita, kata Umar bin Khattab, dan telah memerdekakan pemimpin kita. Ini yang berkata siapa? Umar. Kalau yang berkata Ahmad Zahiruddin, enggak ada nilainya ini. Yang berkata Umar. Ya, yang berkata Umar. Kadang Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang gila hormat itu sebenarnya dia sedang tidak tahu diri. Ketika saya berhadapan dengan bapak-bapak, mungkin bapak tahu saya ngajar di sini, mungkin bapak menghormati. Tapi kalau seandainya saya berhadapan dengan orang biasa yang tidak tahu siapa saya, maka pada saat itu orang akan biasa saja berhubungan dengannya, dengan saya. Betul? Nah, begitulah manusia. Maka jangan tergiur dengan pujian atau jangan sedih dengan celaan manusia. Yang penting arzi rabbak. Cari ridho Rabb. Itu yang paling penting. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat Bilal yang mengatakan ini Umar, seorang Umar. Yang mana Rasul SAW mengatakan lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar bin Khattab. Maka yang mengatakan ini Bilal, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah pemimpin kita dan telah memerdekakan pemimpin kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebenarnya ini termasuk keutamaan Umar. Dari sisi mana, Pak? Hah? Tawadhu'nya Umar. Benar. Pokoknya janji Allah itu tidak pernah dipungkiri Allah. Man tawadha'a lillahi rafa'a. Siapa yang merendahkan diri karena Allah, bukan karena manusia. Karena ada kadang-kadang orang yang tawadhu'nya semu. Misalkan dihidangkan, wah makanan mewah. Nah ini seadanya aja nah. Mewah, seadanya apa mewah? Ya, silakan singgah di gubuk kami. Gubuk rumah kayak ganal enang. Gubuk kayak apa itu? Ya. Enggak boleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tawadhu'nya Umar, man tawadha'a lillahi rafa'a. Siapa yang bertawadhu karena Allah, Allah akan meninggikannya. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya sangat memperhatikan biografi-biografi ini. Ini jujur saya sengaja. Karena sebagian ada yang mengomentari kajian-kajian kitab di Banjarmasin ini. Ustaz, kajian kitab membosankan, apalagi kitab segini. Kitab Toharah selesai 2 tahun, kitab sholat selesai berapa tahun, Ustaz? Mungkin saya mati duluan, belum selesai ini, Ustaz. Ya. Lebih baik kita kajian tematik saja, maka kita gabung bisa. Demi Allah, tidak ada yang dalam belajar ilmu itu lebih kita, lebih mumpuni ilmunya kalau kita belajar kitab. Kalau hadir selalu. Kalau 1 kali hadir, 3 bulan libur, ini tidak mumpuni. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita bisa masuki tematik-tematik yang menggugah jiwa, memberikan semangat, di antaranya cerita-cerita para sahabat. Jadi saya sengaja memang untuk mengambil kisah-kisah yang bermanfaat dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya diharapkan kepada para jamaah untuk sabar dengan kajian ini. Ustaz, hadisnya belum dibaca, terlalu banyak cerita sana sini. Memang sengaja. Ya. Lihat yang lain para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masuk keutamaan Bilal adalah semangat beliau untuk berjihad semenjak beliau masuk Islam. Semangat beliau untuk berjihad semenjak beliau masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari, Bilal berkata kepada Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, In kunta innama ishtaraitani li nafsika fa amsikni wa in kunta innama ishtaraitani lillah fa da'ni wa amali lillah. Allahu Akbar. Wahai Abu Bakar, kalau ketika engkau memerdekakan aku untuk dirimu, maka silahkan pakai aku. Kan Bilal budak, dimerdekakan oleh siapa? Abu Bakar. Maka Abu Bilal mengatakan, kalau engkau ketika memerdekakan aku, membeli aku dari Umayyah bin Khalaf yang menyiksanya, majikan yang menyiksanya, ya, untuk dirimu, maka pakai aku sekarang. Tetapi jika engkau memerdekakan aku karena Allah, biarkan aku untuk berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kegigihan siapa? Bilal radhiyallahu anhu. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau meninggal di Damaskus tadi, negeri Syam, di Damaskus. Termasuk hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa Bilal adalah manusia mulia radhiyallahu anhu wa arda. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadisnya hampir mutawatir. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW berkata kepada Bilal tatkala salat subuh, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam." Wahai Bilal, beritahukan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan pahalanya di dalam Islam. Fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar daffana 'alaika. Daffa itu artinya langkah, suara langkah. Kalau kata Imam Bukhari, yakni tahrik, pergerakan kedua sendalnya. Pergerakan tahrik, pergerakan daffa itu artinya. Baina yadai di fil jannah, di depanku di dalam surga. Kemudian Bilal menjawab radhiyallahu anhu, dan ini sebuah kejujuran, dan ini bukan ujub, karena ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada orang bertanya kepada kita, kita ingin menjelaskan, jelaskan tanpa harus dibuat-buat, jelaskan, tetapi tetap jaga hati. Lihat Bilal menceritakan amalnya, menunjukkan bahwa menceritakan amal tatkala diperlukan diperbolehkan, asalkan yang menceritakannya dijaga hatinya. Ya, Bilal berkata, "Ma amiltu amalan fil Islam arja indi min anni la atatahharu tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika tuhur ma kataballahu li an usalli." Aku tidak pernah mengamalkan sebuah amalan dalam Islam yang lebih aku harapkan pahalanya di sisi Allah dibandingkan tidaklah aku bersuci dengan sebuah kesucian, yaitu berwudu pada waktu siang atau malam, melainkan aku sholat dengan kesucian tersebut, dengan wudu tersebut. Inilah hadis yang menunjukkan tentang sholat ba'diyah wudu. Dalam bahasa hadis enggak ada salat ba'diyah wudu, enggak ada. Itu bahasa kita, bahasa ahli atau bahasa para ulama, bahasa ahli fikih, salat setelah wudu. Ya. Ini yang dilakukan oleh Bilal. Maka taballahu li an usalli, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan aku salat. Jangan ada yang menganggap hadis Bilal ini Bilal mengerjakan amalan yang belum ada contohnya. Jangan. Karena orang-orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, ya, adanya bid'ah hasanah bahwa Bilal saja melakukan amalan yang belum dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka kita katakan tidak. Bilal kemudian mendapatkan persetujuan dari siapa? Anda dapat persetujuannya dari siapa? Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Itu yang kita bisa ambil dari seorang Bilal radhiyallahu anhu wa arda. Dan cerita menarik ketika beliau mengumandangkan azan kembali ketika di negeri Syam. Itu cerita yang penuh ironi, sedih, dan juga penuh kenangan indah tentang Bilal radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, satu lagi faedah tentang Bilal terakhir, bahwa di dalam Islam kemuliaan bukan diukur dengan rupa dan harta, tetapi kemuliaan diukur dengan iman dan amal. Bilal mantan budak berkulit hitam, bahkan disebutkan di sini ya, asyadidus samurah, artinya benar-benar hitam kelam ya, kada putih tuha lagi, hitam kelam. Bapak kalau lihat orang-orang Sudan, subhanallah ya, itu tapi subhanallah, memang mereka hatinya sangat. Saya pernah satu kamar waktu mahasiswa, satu kamar dengan orang Sudan, subhanallah. Itu setiap pagi dan sore saya mendengar ceramah beliau. Habis bangun tidur diceramahi. Naam, jazakallahu khairan. Naam, ulama 15 menit baru kita mandi sama-sama. Ya. Ceramah dulu, habis tidur itu. Sebelum azan baru kita ke masjid. Nanti sore ketemu lagi atau malam pas habis dari Masjid Nabawi mau tidur, mau makan gitu. Ketemu lagi, ngobrol lagi. Pasti nasihat dan orangnya lembut. Saya pernah, namanya Muhammad Sunni, dan beliau sekarang sudah S3 mungkin. Beliau tidak mau makan kecuali setelah datang saya. Ayo makan. Loh, dari tadi nunggu. 1 jam Pak saya terlambat, dia nunggu. Nah, jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala memang terkenal dengan hati-hati yang lembut. Padahal kulit beliau disebutkan dalam beberapa sejarah, asyadidus samurah, an-nahif, an-nahil, al-mufarrat, at-tul. Hitam, kulit hitam, kurus, tinggi. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu. Jika ingin bertemu dengan beliau, masuk surga. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, ana habasyi min ummatin sauda. Aku adalah dari negeri Ethiopia, dari orang-orang berkulit hitam. Ini bukan ukuran. Ya. Bukan ukuran mau bermata biru. Kemarin ulun ke Aceh ada wanita bermata biru, putih, tinggi. Bukan ukuran. Yang jadi ukuran apa? Iman dan amal. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Mata biru tadi jangan jadi gosip lah. Sampai mana tadi? Mata biru. Imam Ahmad di sini sudah kita pelajaran poin pertama, poin kedua sekarang. Makna hadis ini. Ahmad. Ahmad di sini siapa maksudnya? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, yang meninggal pada tahun 241 Hijriah. Dan beliau dari Syaibani. Syaibani itu di mana? Di Irak. Ya. Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, atau lebih tepatnya satu akran, satu teman dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Ahmad disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena beliaulah yang sangat teguh kokoh memegang sunnah ketika terjadi goncangan di tengah masyarakat, terutama pemimpin yang zalim. Jadi pada waktu itu ada namanya khalifah yang bernama Al-Mansur. Dia terasuki pikiran-pikiran Mu'tazilah, orang yang mendewakan akal. Orang yang mendewakan akal ini mengatakan Al-Quran yang kita baca bukan kalamullah, bukan sifat Allah, tetapi dia adalah makhluk yang Allah ciptakan kayak kita. Dan ini pendapat keliru, bertentangan dengan pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Quran adalah kalamullah, sifatnya Allah, bukan makhluk. Nah, Imam Ahmad tegar dengan pendapat itu. Meskipun dipenjara, meskipun disiksa. Makanya beliau mendapatkan apa? Gelar Imam Ahlus Sunnah. Jadi kalau ditanya, kenapa Imam Ahmad mendapatkan gelar Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan imam-imam yang lain, bukan Imam Syafi'i, bukan merendahkan imam yang lain, tetapi berkenaan dengan fitnah tadi. berkenaan dengan ujian dan kegentingan pada waktu itu. Imam Ahmad tetap berpegang teguh meskipun dipenjara, meskipun disiksa. Bahkan diceritakan bahwa pukulan yang dipukulkan ketika beliau disiksa, itu kalau dipukulkan kepada 70 kuda, 70 kuda itu mati. Tapi beliau tetap teguh. Ya, tetap teguh. Makanya disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penyebabnya. Ya. Bukan berarti yang lain-lain enggak Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak imam, bukan. Tetapi lebih dikaitkan dengan cerita tadi. Nah, Imam Ahmad mempunyai kitab namanya Al-Musnad. Ya, Musnad Imam Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad menambahkan di akhir hadis, maksudnya di sini kan ada riwayatnya Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Nah, dalam lafaz Imam Ahmad menambahkan di akhir hadis tentang kisah ucapan Bilal ketika azan fajar. Ketika azan fajar. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita tahu Bilal azan fajar itu pas fajar apa? Pertama atau kedua? Shadiq atau kadzib? Kadzib. Dengan berdasar hadis sebelumnya bahwa jangan kalian tertipu dengan azannya Bilal, karena sesungguhnya dia mengumandangkan azan di waktu malam, belum masuk waktu subuh. Nah, kalau sudah dipahami itu tentang kisah ucapan Bilal ketika azan fajar, as-salatu khairun minan naum, berarti ucapan as-salatu khairun minan naum itu pada azan yang ke pertama, kalau Bilal yang mengumandangkan azannya. Azan pertama kapan? Yaitu ketika fajar, kadzib. Satu jam sebelum fajar, sahadir. Paham ceritanya sampai sini? Ya. Karena di sini disebutkan tentang kisah ucapan Bilal ketika azan fajar. Ya. As-salatu khairun minan naum. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh sebagian ulama, bahwa sebagian ulama berpendapat ucapan as-salatu khairun minan naum itu dibaca tatkala azan pertama. Kenapa? Karena yang mengumandangkan azan siapa? Bilal. Dan Bilal azannya di azan pertama. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang arti as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Di sini sedikit juga ismut tafdhil. Kata-kata khair ini sebenarnya ismut tafdhil. Oh, Ustaz, mana alifnya? Kan tadi ada akbaru, ada apa lagi? Asgharu, ada alif-alif semua di ada alif di hamzah di atas alif, hamzah di atas alif. Paham? Aturan kan ismut tafdilnya apa? Akhyaru. Nah. Makanya ada nama akhyar. Ada nama akhyar di sini. Eh? Abahnya ada? Mana abahnya? Oh ya, akhyar. Ustadznya mana, Ustadz? Ustadz kita itu perlu disupport tuh. Pemalu sekali. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Alaikwa akhyaru. Ya, akhyaru. Ini sebenarnya begini tulisannya. Khair ini. Lalu Ustaz, kenapa menjadi khair? Dan artinya setiap kata khair bukan baik artinya. Apa? Lebih baik, afwan. Lebih baik. Dan dia ini ismut tafdhil, kata komparatif. Lalu kenapa Ustaz bukan akhyar kita sebut? Karena saking sering, ada beberapa sebab. Satu, saking seringnya dipakai. Sering dipakai. Maka orang susah menyebut akhir. Maka akhirnya dipakai khair aja. Yang kedua, karena ini agak sulit penyebutannya akhir. Akhir. Maka dihilangkan alif, hamzah di atas alifnya. Kemudian jadikan khair. Jadi fathahnya masuk ke kho. Khair. Khair, akhyar, khair. Jadi lebih mudah. Itu dua sebab. Ya, Salat, makanya kita lihat artinya salat itu lebih baik. Nah, gitu. Khair. Aturan kalau seandainya khair itu cuma katanya artinya baik, berarti salat itu baik dari tidur. Enggak, ini lebih baik dari tidur. Jadi yang perlu dicatat apa Ustaz? Khair itu ismut tafdhil, itu catat tuh. Khair itu adalah ismut tafdhil. Kata yang menunjukkan kepada baik, lebih baik. Ya, berarti dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad ada tambahan ini. Sedangkan dalam Abu Daud, dalam Sahih Abu Daud, kemudian Tirmidzi Ibnu Khuzaimah enggak ada. Tambahannya ada dalam riwayat Imam Ahmad. Ahmad menambahkan di akhir hadis, tambahan ini secara zahir berada di dalam hadis Abdullah bin Zaid juga. Maksudnya hadis ini juga sebenarnya ada di dalam hadis Abdullah bin Zaid bin Abdirabbih. Karena Imam Ahmad pun meriwayatkannya seperti itu. Itu makna dari hadis. Poin yang ketiga, derajat hadis ini. Para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam hadisnya tidak ada keraguan, wallahu alam dia sahih. Ya. Hadis Bilal ini sahih. Karena ada penguat-penguat yang lain. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ada penguatnya. Di sini memang disebutkan sanadnya munqati. Iya, sanad hadis riwayat Imam Ahmad munqati, tetapi ada penambahannya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Sudah, berarti sudah dua hadis kita pelajari. Sekarang kita masuk kepada hukum dan pelajaran hadis ini. Hukum dan pelajaran hadis ini. Yang pertama, yang pertama yaitu hadis tentang azan pusatnya pada hadis Abdullah bin Zaid. Hadis tentang azan pusatnya pada hadis Abdullah bin Zaid. Makanya Imam Tirmidzi mengatakan, "Wala na'rifu alahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ashah yasihu illa hadzal hadis al-wahid fil adzan." Dan kami tidak mengetahui bahwa Abdullah bin Zaid memiliki satu hadis yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali satu hadis ini saja tentang azan. Satu hadis ini saja tentang azan. Jadi pusat dari hadis azan adalah Abdullah bin Zaid. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini yaitu wahyu tentang azan sudah sampai sebelum Abdullah bin Zaid bermimpi. Berarti mimpinya Abdullah bin Zaid hanya penguatan atas wahyu tersebut. Wahyu tentang azan sudah sampai sebelum mimpi Abdullah bin Zaid. Berarti mimpinya Abdullah bin Zaid hanya penguatan tentang wahyu tersebut. Kemudian pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah hadis ini menunjukkan disyariatkannya azan dan ia merupakan syiar Islam. Syiar Islam. Dan pemberitahuan kepada kaum muslimin tentang sholat. Tentang masuk waktu sholat. Hadis ini menunjukkan bahwa selanjutnya takbir dilakukan 4 kali pada awal azan. Hadis ini menunjukkan bahwa takbir dilakukan 4 kali pada awal azan dengan suara yang keras. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa lafadz iqamah diucapkan sekali-sekali kecuali lafadz takbir dan lafadz qad qamatis shalah. Hadis ini menunjukkan bahwa lafadz iqamah diucapkan sekali-sekali kecuali lafadz takbir yaitu Allahu Akbar dan lafadz qad qamatis shalah. Selanjutnya, hikmah kenapa lafadz iqamah diucapkan sekali-sekali? Hikmah kenapa lafadz iqamah diucapkan sekali-sekali? Karena orang-orang sudah hadir. Karena orang-orang sudah hadir di masjid, jadi tidak perlu diulang-ulang. Orang-orang sudah hadir di masjid. Kemudian, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang taswib. Yang sudah kita jelaskan tadi. Apa itu taswib? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang taswib. Yaitu ucapan apa? As-salatu khairun minan naum. Apakah pada azan pertama ataukah pada azan kedua? Apakah pada azan pertama ataukah pada azan kedua? Pendapat yang pertama yaitu dia di azan pertama. Dan ini pendapatnya mazhab sebagian mazhab Hanabilah. Sebagian mazhab Hambali. Ini pendapatnya sebagian mazhab Hambali. Di azan pertama. Pendapat yang kedua, yaitu di azan yang kedua, yaitu tatkala waktu subuh. Dan ini mazhab Hambali. Kalau tadi sebagian. Yang sekarang, ini mazhab Hambali. Dan fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Fatwa dari Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Catat ya, ini agak panjang. Dalil pendapat pertama. Dalil pendapat pertama. Yaitu pendapat pertama apa tadi? Pada azan pertama. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang berbunyi dari sahabat Abu Mahzurah radhiyallahu anhu. Abu Mahzurah. Beliau berkata, "Kuntu uadzinu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kuntu aqulu fi adhanil fajril awwal hayya 'ala falah as-salatu khairun minan naum as-salatu khairun minan naum Allahu akbar la ilaha illallah." Kata Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, aku mengumandangkan azan di zaman Rasulullah SAW, dan aku senantiasa mengucapkan di azan yang pertama. Lihat kata-kata pertama. Di azan yang pertama, ucapan hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ini hadis pertama. Ya. Hadis yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Kana fil adhanil awal ba'da al-falah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum." Artinya bahwa azan pertama setelah, lihat kata-kata pertama juga, azan pertama setelah ucapan as-salat hayya 'alal falah adalah ucapan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ya, ini dalil-dalil mereka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil pendapat kedua sekarang. Dalil pendapat kedua. Yaitu bahwa ucapan as-salatu khairun minan naum itu dikaitkan dengan salat subuh. Dikaitkan dengan sholat subuh. Karena di sana ada lafadz dalam hadis Abu Mahdzurah bahwa Rasulullah Abu Mahdzurah berkata, "Fa idza kana salatu subhi qultu as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun." Kalau salat azan salat subuh, lihat. Ada kata-kata apa? Azan salat subuh. Maka aku mengucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Ini pendapat yang kedua. Karena ada ucapan kata salat subuh. Jadi yang dimaksud dengan as-salatu khairun minan naum itu dikaitkan dengan apa? Salat subuh. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang juga menyebutkan bahwa as-salatu khairun minan naum erat kaitannya dengan salat subuh, yaitu hadis Malik ibnul Huwairits. Hadis Malik ibnul Huwairits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum." Jika telah datang waktu salat subuh, lihat, maka hendaknya salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa as-salatu khairun minan naum itu diucapkan pas tatkala azan yang sudah masuk waktu subuh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga yang dimiliki oleh pendapat kedua, yaitu bahwa hadis riwayat Imam At-Tahawi dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, "Kanat taswibu fi salatil ghada idza qala al muadzin hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum." Artinya, taswib, masih ingat kata-kata taswib apa artinya? Taswib diucapkan tatkala salat subuh. Nah, ini ada ucapan, ada kata-kata apa? Salat subuh. Tathwib diucapkan tatkala salat subuh. Yaitu ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka kemudian setelah itu dia mengucapkan as-salatu khairun minan naum, as-salatu khairun minan naum. Jadi yang kuat pendapat yang mana? Yang pertama azan pertama atau yang kedua azan kedua? Hah? Azan kedua, wallahu a'lam. Nah, cuma timbul kita harus menjawab tadi hadis-hadis yang penyebutan azan pertama. Bagaimana cara menjawabnya? Catat. Adapun penyebutan azan pertama pada hadis-hadis. Adapun penyebutan azan pertama pada hadis-hadis yang dimaksud azan pertama adalah sebelum iqamah. Karena iqamah juga disebut azan. Nah, begitu ahli fikih pintarnya. Lu nanya menyontek aja nih baca-baca di sini. Ya. Apa Ustaz yang ditulis? Sudah ditulis? Belum. Yang dimaksud azan pertama adalah apa? Azan sebelum iqamah. Karena iqamah juga disebut azan. Itu kata-kata azan pertama. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, baina kulli adzanaini iqamah, shalah, di antara dua azan terdapat salat. Lihat, iqamah juga disebut apa? Azan. Di antara dua azan, azan salat dengan iqamah. Iqamah juga disebut azan. Makanya azan pertama yang dimaksud adalah azan waktu salat subuh sebelum iqamah. Dan ini yang diamalkan di Arab Saudi sekarang. Kalau azan pertama enggak ada as-salatu khairum minannum. Azan yang kedua ada as-salatu khairum minannum. Dan itu juga pendapatnya Al-Syekh Ibnu Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, ini juga pendapatnya Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Dan di Indonesia apa amalannya? Azan ke kedua. Azan ke satunya enggak ada. Betul ya? Ada sebagiannya. Di mana ada? Hah? Oh, di belakang. Boleh saja kita azankan. Tapi bingung mungkin orang masyarakat ya. Bingung enggak kira-kira? Enggak ya kali ya. Karena itu lebih sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Atau kalau seandainya mik dalam. Nah, cuma muadzin kita ini tambahan tugas jadi ini Ustaz nih. Baik, dibicarakan nanti dengan ketua masjid yang terhormat. Cukup kiranya wallahu alam sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk kakak. Parah suaranya. Nah. Lupa nanya apa tadi. Dipotong misalnya. Ustaz, saya ingat mungkin hampir 20 tahun yang lalu ada sebagian masjid di Banjarmasin, dalam tanda petik itu suatu organisasi kemasyarakatan keagamaan. Pada saat dia disuruh menyampaikan azan yang kedua atau iqamah, dia melafazkan dengan seperti bunyinya gini, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Jadi Allahu Akbarnya cuma sekali. Apakah hal itu menurut pendapat mereka, apakah itu memang tidak mengapa? Yang pertama. Yang kedua, pada saat kita azan yang kedua, apakah kita menjawab juga seperti qadu qamatis shalah dengan kalimat yang dilafazkan oleh muazin? Yang ketiga, barangkali kaitan dengan azan juga, pada saat muazin menyampaikan as-salatu khairum minan naum, itu jawaban kita yang mendengar bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi yang kita baca, hadis riwayat Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih dari riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, bahwa di sini disebutkan wal iqamatu furada, dan iqamah lafadznya diucapkan secara tunggal sekali-sekali. Nah, mungkin pendapat sebagian orang yang mengatakan seperti ini, tunggal ini semuanya berarti takbirnya sekali Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayyal shalah, hayyal falah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sekali semuanya. Nah, ini ada sebagian berpendapat seperti itu dari mazhab fikih, tetapi pendapatnya lemah karena pengamalan dari para sahabat tidak seperti itu. Makanya penting tadi kita mempelajari tarji', takbir, tarbi', taswib tadi. Jadi yang benar wallahu alam, dan itu pendapat jumhur, bahwa yang dimaksud dengan iqamah furada adalah selain lafaz takbir dan lafaz qad qamatish shalah. Ya, iqamah furada artinya iqamah lafaznya diucapkan sekali-sekali selain lafaz takbir dan lafaz qad qamatish shalah. Wallahu a'lam. Pendapat kedua, pertanyaan kedua tentang qad qamatish shalah. Apa ucapannya? Maka lihat hadis Rasul. Idza qala al muadzin falyaqul mithla ma yaqul muadzin. Idza adzana al muadzin fayaqulu mithla ma yaqul al muadzin. Jika seorang mengumandangkan azan, maka hendaknya yang mendengar azan hendaklah dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan mendengar azan Allahu Akbar Allahu Akbar, kita pun mengucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar. Kemudian kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ada ucapan tersendiri. Itu apa? La haula wala quwwata illa billah. Berdasarkan hadis. Nah, adapun qad qamatish shalah, maka ini belum ada hadis sahih yang menunjukkan ada bacaan lain. Maka tetap kembali kepada hadis awal. Jika muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, yaitu mengucapkan apa? Qad qamatish shalah. Itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu tentang as-shalatu khairun minan naum. Ada hadis disebutkan oleh para ulama tentang ucapan as-salatu khairun minan naum, yaitu sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini belum ada hadis yang sahih yang menunjukkan akan hal itu. Bahkan yang ada adalah idza sami'tumun nida fal faqulu mithla ma yaqulu al muadzin. Jika kalian mendengar azan, maka ucapkan seperti yang kalian dengar dari azan tersebut. Eh, belum ada yang saya ketahui wallahu alam ucapan ataupun jawaban atas ucapan as-salatu khairun minan naum. Ya wallahu alam. Nah, yang lain. Mas ini tadi mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tentang azan setelah bayi dilahirkan? Ya, sekian dan terima kasih. Bayinya yang azan? Bukan, orang tuanya. Orang tuanya. Ya. Ketika azan untuk bayi yang sudah dilahirkan, maka pada saat itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kalau azan. Ya, ada yang mengatakan hadisnya sahih, ada yang mengatakan hadisnya lemah. Hadis Fatimah radhiyallahu anha. Maka wallahu alam, para ikhwah, hadisnya lemah. Azan pun hadisnya lemah. Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud, beliau menyebutkan bahwa hikmah dari diucapkannya azan ketika bayi sudah dilahirkan adalah bahwa yang pertama kali dia dengar adalah kalimat tauhid agar menetapkan iman. Dan ini pendapat beliau yang membenarkan atau mensahihkan hadis azan untuk imam, untuk siapa? Untuk bayi yang sudah dilahirkan. Tetapi wallahu alam, hadis tersebut lemah. Ya, belum bisa diamalkan. Yang bisa diamalkan malah adalah mengucapkan kalimat atau doa-doa perlindungan, minta perlindungan kepada Allah untuk bayi tersebut. Misalkan ucapan a'udzubika bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Karena Rasulullah SAW dan juga Maryam alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran, ibu Maryam ketika lahirnya Maryam melindungkan Maryam kepada Allah dari gangguan syaitan. Itu yang lebih nyunnah. Ya. Baik. Kemudian itu azan saja. Kalau azan di telinga kanan, azan iqamah telinga kiri, ini hadisnya lemah sekali, bahkan cenderung palsu. Nah, jadi ada tingkatan. Kalau kita berbicara tentang azan saja, mau di telinga kanan, telinga kiri, bukan urusan. Yang penting ada bayi keluar, oe-oe, diazankan. Ya, maka pada saat itu terjadi khilaf di antara ulama. Ada yang mensahihkan, berarti dia mengamalkan. Tapi wallahu alam, saya lebih condong kepada melemahkannya dengan beberapa fatwa dan juga penelitian hadis dari para ulama hadis. Adapun kalau telinga kanan diazankan, iqamah telinga kiri, maka ini hadisnya cenderung lemah sekali. Jadi di situ ada dua hukum, ya. Wallahu alam. Yang juga belum ada contohnya yaitu ketika menguburkan mayat. Azan. Belum ada contohnya juga yaitu ketika orang tua hendak naik haji di muka rumah. Azan. Ini belum ada contohnya juga dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ada yang lain? Silakan. Nah, Ustaz, yang pertama, apakah menjawab azan juga disyaratkan kalau azannya kita dengar dari media yang itu cuma rekaman saja? Kemudian yang kedua, gimana hukumnya dengan suara azan dijadikan alarm? Apa? Alarm handphone. Dijadikan alarm azan. Yang pertama yaitu kalau azannya dari media radio, televisi, maka apakah kita menjawab, lihat hadis Rasul, idza sami'tumun nida, jika kalian mendengar kumandangan azan. Di sini nida, di sini adalah kumandangan azan yang memang dia sedang berkumandang, bukan yang dari radio ataupun dari live, ya, yang sedang terjadi. Itu yang kita jawab. Adapun dari radio, dari TV, maka itu rekaman, tidak dijawab. Ya. Dan itu mas hadis yang menyebutkan tentang bahwa siapa yang menjawab azan, kemudian bersalawat atasku, kemudian memintakan wasilah untukku, maka halal lahu syafaat yaumil qiyamah, halal untuknya syafaatku pada hari kiamat. Itu maksudnya azan yang sedang berkumandang, yang benar-benar dikumandangkan oleh manusia secara langsung. Adapun radio, kemudian televisi, maka tidak masuk di dalamnya. Begitu fatwa-fatwa sebagian ulama kontemporer. Ya, ini para ikhwah. Kemudian yang kedua tadi, alarm. Apa hukum menjadikan alarm ataupun ringtone dengan azan? Maka azan adalah syiar Islam dan min hurumatillah, dari hal-hal yang dimuliakan oleh Allah. Saya takut kalau seandainya dijadikan sebagai ringtone atau alarm, maka itu dijadikan sebagai main-main dan mengolok-olok agama. Biasa saja ringtone yang biasa dan bukan musik, sudah, itu sudah mencukupi. Ya, Allahu a'lam. Agar handphonenya islami, Ustaz. Semuanya dijadikan islami. Mau berhubungan badan islami harus nyetel murotal. Gimana? Ini tidak benar. Ya. Nah. Untuk tadi saya tambahkan lebih penguat lagi, lihat perkataan kata sadaqta wa bararta. Kalau kita mendengar as-salatu khairun minan naum, sadaqta wa bararta, para ulama ulama fikih terutama, mereka menganjurkan ucapan itu, sadaqta wa bararta, Akan tetapi tidak ada dalil dan menyelisih hadis sahih, yaitu faqulu mithla ma yaqul muadzin, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh yang mengumandangkan azan. Lihat sekarang perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab At-Talqis Al-Habir. At-Talqis Al-Habir. Dan beliau ini bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan la asla lima dzakarahu fi as-salatu khairun minan naum. Tidak ada asal hukumnya kalau seandainya ada jawaban atas as-salatu khairun minan naum, shadaqta wa barata. Enggak ada asalnya. Arti enggak ada asalnya itu ente cari dari kitab mana aja enggak ada hadisnya gitu. Ya. Ini bukan hanya palsu lagi, enggak ada asalnya. Kalau palsu itu kan ada dalam kitab apa gitu. Ini dicari hadisnya enggak ada. Enggak ada asalnya. Dari mana? Allahu a'lam. Ya. Kemudian Imam As-Sana'ani rahimahullah dalam kitab Subulus Salam mengatakan wa qila yaqulu fi jawab at-tathib sadaqta wa barata wa hadha istihnan istihsan min qalih wa illa falaysa fihi sunnatun tu'tamad. Beliau mengatakan As-Sana'ani bahwa dikatakan jawaban sadaq as-salatu khairun minan naum adalah sadaqta wa barata, ini adalah hanya sebatas anggapan baik dari sebagian orang yang mengucapkannya. Padahal tidak ada sama sekali sunnah yang dijadikan dalil. Nah ini. Jadi jangan ragu setelah ini. Shadaqta wa barata itu bukan, belum ada hadisnya. Ya, yang benar adalah as-salatu khairun minan naum. Jawab seperti yang diucapkan oleh muadzin. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.